السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat ilmu dan iman. Kita diberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, meningkatkan iman kita yang merupakan kunci kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, yang merupakan kunci diangkatnya derajat kita di dunia maupun di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitulah yang Allah firmankan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Semua kita ingin memperbaiki status kita, ingin memperbaiki karir kita, ingin memperbaiki ekonomi kita, ingin memperbaiki status sosial kita. Itu niat yang bagus, tinggal bagaimana caranya dan sejauh mana targetnya. Maka berusahalah mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, dan caranya adalah dengan ilmu dan iman, atau dengan iman dan ilmu, karena itulah yang dijelaskan oleh pemilik alam semesta ini, pemilik kehidupan kita dan pengatur dunia dan akhirat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Hadirin Allah muliakan, maka selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berikutnya, perkuat tauhid kita dan komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah syahadatin kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita kembali bersama Imam Nawawi, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa kembali berinteraksi dengan salah satu buku terbaik di dunia, salah satu buku yang paling diterima oleh umat dari waktu ke waktu, masa ke masa. Gak semua orang seberuntung kita. Ini adalah buku yang sangat fenomenal. Maka begitu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajarinya, bersyukurlah. Dan salah satu bentuk bersyukur itu istiqomahlah. Karena buku ini mengajarkan kehidupan. Dan kehidupan kan bukan 1-2 jam atau 1-2 kali atau 1-2 pekan. Buku ini harus bersama dengan derap langkah kita, dan baru akan terlihat hasilnya jika dipelajari dengan ikhlas dan dipelajari secara istiqomah. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis ke-8 atau hadis ke-163. Di hadis yang ke-8 ini, Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Hadis yang kembali beliau menggunakan analogi agar kita lebih mengerti hakikat dari pesan yang ingin beliau sampaikan kepada kita selaku umatnya. Dan analoginya sederhana, simple, tapi syarat akan makna. Syarat akan makna. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis tersebut. Kita akan masuk ke hadis tersebut insyaallah taala. An Jabir radhiyallahu taala anhu qaal. Imam Nawawi menyatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada, dan semoga Allah menjaga bangsa dan tanah air kita ini. Beliau menyampaikan an Jabir radhiyallahu ta'ala an, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi mereka, semoga Allah meridhoinya. Jabir menyatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsali wa matsalukum." Perumpamaan diriku dan perumpamaan kalian, kamatsali rajulin awqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api, yang menyalakan api. Faja'ala al-janadibu wal-farashu yaqa'na fiha. Lalu kata Nabi SAW, maka belalang dan kupu-kupu itu berjatuhan ke dalam api tersebut. Wa huwa yadhubbuhunna 'anha. Sementara orang yang menyalakan api itu berusaha melindunginya dari api. Jadi berusaha menjaga. Berusaha menjaga agar tuh binatang gak masuk ke api. Wana akhidun bihujazikum anin nar. Lalu kata Nabi SAW, dan aku memegangi pinggang kalian agar kalian tidak masuk ke api tersebut. Wa antum tafallatuna min yaday. Sedangkan banyak di antara kalian yang lepas dari peganganku dan akhirnya masuk ke dalam api tersebut. Masuk ke dalam api itu. Hadirin Allah muliakan. Sekali lagi kita ulang, karena cukup unik ini perumpamaannya. Mathali wa mathalukum, perumpamaan diriku dengan diri kalian, itu seperti perumpamaan seseorang menyalakan api, lalu ada banyak belalang, kupu-kupu, binatang yang kecil-kecil itu berjatuhan ke dalam api tersebut. Sementara orang ini berusaha melindungi dari api. Gitu. Wa ana akhidhun bihujazikum. Dan aku itu berusaha memegangi pinggang kalian, biar kalian gak masuk ke dalam api, biar kalian tidak masuk ke dalam api. Tapi ternyata banyak di antara kalian yang lepas dari kedua tanganku dan masuk ke dalam api. Hadis yang menjadi hikmah kita pada pagi hari ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah kita sallallahu alaihi wasallam itu berjuang dan berusaha menjaga umatnya dari api neraka. Berusaha menjaga umatnya dari api neraka. Beliau berusaha semaksimal mungkin, sampai-sampai beliau menggunakan bahasa saya pegangi. Tapi kalian yang ngelepas, kalian yang ngelepas. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berusaha menjaga kita dari api neraka. Berusaha menjaga kita dari api neraka. Dan itulah yang Allah firmankan tentang Nabi kita dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari bangsa kalian, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat dalam diri beliau penderitaan-penderitaan kalian. Harisun alaikum, beliau sangat semangat agar kalian beriman dan selamat. Harisun alaikum, beliau tuh sangat semangat memberikan kebaikan buat kalian. Beliau sangat semangat agar kalian tuh dapat beriman. Beliau tuh sangat semangat menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau sangat sayang kepada orang-orang beriman. Sangat belas kasih kepada mereka. Inilah Nabi Rahmah. Nabi yang merupakan sosok yang penuh kasih sayang. Hadirin Allah muliakan. Itu sayang banget sama kita. Dan ingin agar kita selamat. Dan beliau akan berusaha semaksimal mungkin. Sampai-sampai dalam beliau akan pegangin kita. Kita kalau beliau bisa lakukan itu, beliau akan lakukan itu. Hadirin yang semoga Allah muliakan, itu bedanya beliau dengan pemimpin-pemimpin lain. Kalau pemimpin-pemimpin lain, mereka akan dilindungi pertama kali. Pihak yang pertama kali akan dilindungi. Pihak yang pertama kali akan diselamatkan. Dan itu tabiat kehidupan. Tapi Nabi SAW tidak. Beliau akan berusaha menyelamatkan. Kalau perlu dipegangin, beliau akan pegangin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangin gak sih bahwa kalau memang bisa beliau selamatkan kita dengan cara memegangi kita, beliau akan pegangi kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah 128 yang tadi kita jelaskan. Beliau sangat semangat memberikan kebaikan, semangat menyelamatkan kita, dan sayangnya minta ampun sama orang-orang beriman. Punya belas kasih kepada orang-orang beriman. Hadirin Allah muliakan. Dan bagaimana caranya ketika secara fisik beliau gak bisa pegangi kita di dunia? Caranya adalah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ajarkan dan beliau didik umatnya mengikuti tuntunan, jalan, dan pola serta konsep beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. maka barang siapa yang mentaati beliau, maka dia selamat. Masih ingat hadis sebelumnya? Kullu ummati dukhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, wa man yaba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, menyelisihi sunnahku, dia enggan masuk surga. Dia milih neraka, jemaah. Hadirin Allah muliakan. Nabi SAW akan berusaha dan berjuang, dan itu sudah beliau buktikan selama 23 tahun beliau berjuang untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Bahwa Nabi kita luar biasa. Sampai dipegangin dalam analogi ini. Jangan sampai masuk. Dan itu terlihat. Bagaimana Nabi SAW menyikapi para sahabatnya. Lihat bagaimana Nabi kita SAW menyikapi para sahabatnya yang salah. Apakah diusir? Enggak. Lihat spiritnya tuh diselamatkan. Spiritnya itu diselamatkan. Bukan dibuang, bukan diusir. Ma'iz ketika melakukan kesalahan fatal, berzina. Ghamidiyah ketika melakukan kesalahan fatal, berzina. Diapain sama Nabi? Dicaci maki? Enggak. Suruh taubat. Berusaha diselamatkan, tobat aja. Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah ibunda kita, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Diapain sama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Didoakan. Dan dia ingin mensolatkan ketika Abdullah bin Uwai bin Salul itu mati. Itu spirit apa yang dibangun? Menyelamatkan. Bukan spirit dendam. Bukan spirit menjatuhkan. Itu sama yang melakukan kesalahan fatal. Itu sama yang munafik. Lalu bagaimana dengan yang beriman, yang jujur, yang tulus, yang ikhlas? Kita kasih contoh yang ada catatan, yang ada masalah, atau yang pernah melakukan kesalahan fatal. Spiritnya tuh menyelamatkan, hadirin. Spiritnya itu menyelamatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Wa Makanya hadirin Allah muliakan, ini pelajaran juga bagi kita yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat saudara kita, khususnya yang melakukan kesalahan, kekeliruan, maksiat, dosa besar, kebid'ahan, kesyirikan, maka spirit yang harus kita bangun adalah menyelamatkan. Menyelamatkan, bukan semakin menjatuhkan. Menyelamatkan, bukan spirit permusuhan. Kita kan, tapi kita harus benci terhadap maksiat dan dosa, betul. Al-wala dan bara, hubbu fillah wa bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita benci kemungkaran dan kemaksiatannya. Tapi bukankah saudara kita punya iman juga? Sudahkah kita mencintai dia karena dia beriman kepada Allah? Dan semangatnya sudahkah menyelamatkan dia dari api neraka? Salah satu nasihat yang alhamdulillah terngiang di telinga dan diri kami adalah salah satu nasihat dari salah satu guru sepuh kami ketika beliau memberikan nasihat dalam dunia dakwah itu. Kata beliau, kita-kita ini yang berada di dunia dakwah harusnya itu semangatnya adalah menyelamatkan orang. Itu kata beliau. Semangatnya itu menyelamatkan orang dari api neraka. Ketika kita berada di keluarga besar kita, terus ada anggota keluarga kita yang melakukan kemungkaran, sikapnya gak benar, maka kalau kita menasehati dan mengingkari, itu semangatnya menyelamatkan. Kita gak mau dia jatuh ke dalam api neraka. Kalau ada teman kita melakukan kesalahan fatal, maka seyogianya spirit kita adalah menyelamatkan dia ketika kita bicara sama dia. Itulah umat Nabi SAW sejati. Itulah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena ini salah satu sunnah Nabi SAW. Tapi kita masih terlalu jauh ke arah sana, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Alih-alih kita berpikir menyelamatkan, kita keburu baper duluan hadirin. Kita keburu sakit hati duluan. Kita keburu tersinggung duluan. Sehingga kita lupa bahwa sunnah, salah satu sunnah Nabi adalah semangat menyelamatkan orang. Kan begitu ya hadirin. Ibu-ibu ketika melihat saudarinya belum berhijab misalnya, ngelihat gitu, benar-benar pakai baju yang minim, gimana tuh hatinya? Kesel Pak Ustaz. Ya, kita harus punya rasa gak suka Allah dimaksiati, gak suka pada maksiat. Terus apa lagi? Ya udah sih, kok jangan sampai ya udah, harus ada semangat menyelamatkan. Menyelamatkan. Itu poinnya. Susah banget Ustaz, susah memang, ini amalan hati. Makanya kan Allah berfirman, alam nashrah laka sadarak. Ketika Allah mengingatkan nikmat-nikmat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Insyirah, Allah enggak sebut Allah telah kasih harta. Allah enggak sebut Allah telah kasih popularitas. Tapi Allah sebutkan, bukankah Allah telah memberikan kelapangan dada dan jiwa? Itu paling penting jemaah. Insyirahus sadar. Dada yang lapang. Jiwa yang besar. Jiwa yang besar. Pegangin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan pelajaran ini. Itu memang kecenderungannya dekat dengan atau mendekat ke api neraka kalau gak diberikan hidayah oleh Allah, dan kalau tidak mengikuti Nabi SAW, ini nafsu ini akan bawa kita ke neraka. Akan bawa ke api neraka itu. Bayangkan Nabi SAW sedangkan saya pegangin pinggangnya, sebagian banyak dari kalian tetap aja lepas dari kedua tangan saya. Jemaah sekalian, jadi ini memang tabiat nafsu manusia. Kalau gak dikasih hidayah dan kalau gak dijagain dengan sunnah Rasulullah SAW, itu mendekat ke api neraka, mendekat ke api neraka. Seperti kita lihat hadisnya lagi, seperti beberapa jenis binatang, serangga, itu hadirin Allah muliakan, mereka itu suka mendekat ke api. Dan banyak sekali jenis serangga tuh yang mendekat ke kobaran api. Dan perilaku ini dinamakan fototakis positif. Fototaksis positif. Jadi ada emang istilah itu, fototaksis positif ke kecenderungan binatang atau serangga mendekat ke api. Fototaksis positif. Itu jemaah sekalian. Jemaah yang Allah muliakan. Makanya kan salah satu cara dalam menjebak beberapa serangga itu dibuat alat pakai cahaya dan kesetrum gitu loh. Antum punya gak kayak gitu di rumah? Nah, itu karena banyak serangga itu suka dengan cahaya. Jadi perilakunya itu mendekati cahaya. Dan itu yang dikatakan para ulama diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karena memang banyak binatang tuh suka dengan itu. Jadi jemaah sekalian, mereka tuh bukan, mereka mendekati api itu bukan karena suka dengan sifat panasnya, bukan. Tapi kecenderungan mendekati cahaya. Api kan cahaya itu. Kita lihat lagi hadisnya ya Mas. Nah, karena mendekati cahaya, akhirnya sebagian mereka itu ya masuklah ke api, kebakar gitu. Masuklah ke api, kebakar. Jadi mereka bukan karena senang dengan sifat panasnya dan emang punya hobi dibakar, bukan. Karena perilaku fototaksis sama aroma terbakarnya itu mengundang, katanya. Aroma terbakarnya itu mengundang. Di antara yang suka dekat-dekat dengan api karena aroma terbakar, binatang apa? Hah? Tawon. Nah, itu. Itu. Itu jemaah. Jadi ini menarik loh. Nah, karena dekat sebagian kebakar. Nah, begitu juga dengan manusia jemaah. Kenapa kecenderungan manusia itu mendekati api neraka? Emangnya kita suka dibakar? Kita gak suka dibakar jemaah. Tapi kan Nabi mengatakan salam-salam, wa huffatin naru bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menarik hawa nafsu, digemari oleh hawa nafsu, disukai oleh hawa nafsu. Sama itu, sebagian binatang deketin api karena suka aroma terbakar. Atau perilaku mendekati cahaya. Suka dengan aroma terbakar. Begitu dekat-dekat kebakar beneran. Bukan aromanya lagi. Kenapa orang mendekati api? Tanya yang mendekat, yang kesehariannya itu mendekat terus ke api neraka. Mohon maaf mas, emangnya mas hobi dibakar ya? Biasa ngebakar diri di dapur, di kompor? Ya enggak lah. Tapi kan suka aromanya jemaah. Aroma perbuatan-perbuatan yang mengelilingi api neraka itu. Suka gitu. Karena perbuatan tersebut itu menarik syahwat kita. Menarik syahwat kita. Gitu jamaah sekalian. Semua maksiat itu disukai oleh syahwat. Enak menurut syahwat. Semua judi itu kan nagih jamaah. Karena syahwat itu suka, aromanya enak gitu lah. Aroma terbakarnya itu enak dalam konteks analogi ini. Zina, udah clear lah itu syahwat semua zina. Ghibah, enak gak ghibah? Enak secara syahwat. Makanya orang tuh bisa ghibah itu, apalagi fitnah, itu berjam-jam. Gak ada orang mengatakan, aku lagi jenuh nih ghibah, besok aja ya. Gak ada orang bilang gitu. Ada ya? Saya belum pernah dengar sih. Biasa lu semangat kok, gak lagi jenuh ngeghibah. Besok deh, besok insya Allah. Pake insya Allah lagi. Ini gak benar udah. Makanya jangan heran kalau ada orang kasih testimoni bahwa makanan-makanan yang diharamkan tuh enak-enak. Ya emang syahwat, enggak heran. Kenapa banyak orang kesulitan ngelepas dari khamr? Ya enak. Kalau enggak enak, enggak akan ada khamr yang harganya ratusan juta. Bahkan ada miliaran. Ini seperti binatang-binatang yang bukan suka dengan sifat api yang membakar. Nggak ada yang suka dengan sifat api yang membakar, tapi suka aroma yang ada di sekeliling api tersebut, jamaah. Jadi itu binatang-binatang suka dengan aroma yang ada di sisi-sisi api, sekitar api. Begitu dekat, kena deh. Hadirin, ini dalam banget jamaah sekalian. Lihat bagaimana analogi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bisa tepat begitulah analogi, subhanallah. Yang maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa jamaah. Pelajaran berikutnya, hadis ini harus membuat kita semakin yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar yang beliau sampaikan sebagaimana surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi enggak berbicara dengan hawa nafsunya. Ketika berbicara tentang agama Allah, jalan menuju surga, jalan menuju neraka, beliau enggak bicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Hadirin yang Allah muliakan, itu analogi bisa tepat tuh gimana ceritanya kalau bukan wahyu. Emangnya di zaman Nabi udah ada penelitian tentang perilaku fototaksis positifnya binatang? Kita sekarang tahu ada fototaksis positif, yaitu perilaku binatang yang mendekati api dan karena suka dengan cahaya. Emangnya dulu udah ada penelitian bahwa sebagian binatang itu mendekati api karena suka dengan aroma terbakarnya? Makanya kan sebagian kayak tahun itu suka ikut nimbrung ke acara barbekyuan dan api unggun. Perhatikan nggak? Nah, ini ada mas maestro barbekyuan ini depan kita. Ada binatang nggak? Padahal dia gak diundang. Antum undang dia waktu barbekyuan, gak diundang, tapi hadir dia tuh. Pasti dia mau minta tenderloin saya nih. Enggak, dia gak ngincer tenderloin Anda. Dia suka dengan aroma terbakarnya. Itu coba. Akhirnya kebakar karena dekat-dekat. Makanya kata orang tua kita dulu, jangan pernah main api, karena main api itu berbahaya. Itu jemaah. Hadirin, kalau bukan wahyu, itu dapat data dari mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Maka ini semakin membuat kita yakin, semakin kita mau beriman, apapun yang Nabi sampaikan tentang agama Allah, tentang jalan menuju surga, menuju neraka, tentang kebahagiaan, itu benar. Ketika Nabi SAW berbicara tentang azab kubur, maka azab kubur itu benar. Ketika Nabi SAW berbicara tentang nikmat kubur, maka nikmat kubur itu real, walaupun kita gak pernah ngelihat. Sampai nanti kita berada di alam tersebut. Wa nas'alul ni'matal qabr wa na'udzu bika min adzabil qabr. Ketika Nabi SAW berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka, itu real. Dan ini pentingnya ilmu. Dan itulah sebabnya kenapa para ulama mengatakan, kalau ingin menambah iman, menuntut ilmulah Anda. Karena dengan kita mengkaji satu demi satu, ini itu bukan buatan manusia jemaah, 15 abad yang lalu. Semua yang disampaikan benar. Kan kita udah bahas al-haqqu min rabbika, kebenaran itu berasal dari Allah. Ini adalah kekuatan. Dengan membaca hadis-hadis seperti ini, kita harus semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin semangat untuk menjalani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin takut mengerjakan sesuatu yang sudah diancam oleh Allah dan Rasulnya, karena enggak ada yang miss. Gak ada yang lewat. Semuanya fakta, fakta, fakta. Cuman kita gak belajar jemaah. Kita gak mau mengkaji. Makanya ini pentingnya mempelajari ilmu secara satu-satu, pelan-pelan, dan kita masuk ke kitab-kitab para ulama, bukan hanya sekedar narasi-narasi umum. Narasi umum penting, tapi kalau selalu demikian, maka iman gak akan bertambah dengan benar dan baik. Kita harus masuk ke buku-buku para ulama. Kita harus langsung menelaah satu demi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti buku Riyadhus Shalihin. Dari situ kita akan dibuat takjub jamaah. Ini benar ini. Enggak mungkin salah. Lihat analoginya, simpel, sederhana, tepat, dan terbukti. Benar. Kok itu masih kita ragukan itu loh. Hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan. Harus semakin semangat kembali kepada Allah. dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar. Binatang mendekat ke api karena tergiur aroma terbakarnya, bukan karena suka dibakarnya. Manusia dekat-dekat api neraka bukan karena suka dibakar, suka dengan aroma-aroma maksiat itu yang sesuai dengan nafsu itu loh. Persis sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh beliau. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar deh, benar kita ingat terus surat An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Surat An-Nur ayat berapa? Duh, lupa lagi nih jemaah. 63. Maka takutlah, berhati-hatilah bagi setiap orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terkena fitnah dan dia akan terkena azab yang pedih. Takutlah dan berhati-hatilah bagi setiap orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasul. Dia akan kena fitnah dan azab yang pedih. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan yang terakhir, kita harus semakin sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus semakin mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Nabi begitu sayang sama kita. Dan yang mengutus Nabi yang penyayang ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen sampai dipegangin dalam tanda kutip. Dipegangin jamaah. Ya Allah. Ada orang bermusuhan sama kita. Ada orang, pokoknya kita sebel sama dia. Tiba-tiba pas kita nyebrang sambil nelfon, kita gak ngeliat itu mobil dengan kecepatan tinggi berada di samping kita. Tiba-tiba tuh orang yang kita benci itu megangin pinggang kita atau megangin tubuh kita sehingga kita gak melangkah, dan dia mungkin dia dorong ke belakang, dia tarik ke belakang sehingga kita gak tertabrak. Pertanyaan simpel, apakah pandangan kita ke dia tetap sama dan membenci, atau langsung berubah menjadi simpatik dan sayang? Itu aja dia udah. Itu kalau dia gak pegangin kita udah ketabrak, selesai riwayat kita. Dan pertanyaan, apakah kita akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan dia dulu, atau kita tetap ungkit-ungkit terus padahal dia udah selamatin kita? Dia pegang tubuh kita, dia tarik ke belakang. Akhirnya kita gak ketabrak. Maka pandangan kita kepada dia pun berubah. Yang awalnya benci jadi senang, simpati. Dan jadi berteman setelah itu. Dan kesalahan-kesalahan yang perbuatan yang kita anggap salah, kita hapus, kita lupain. Dan kita akan ceritakan terus, ya, ini nolong saya. Itu yang terjadi dengan orang yang masa lalunya punya catatan dalam diri kita. Ini Rasulullah SAW punya catatan apa beliau? Gak ada. Dan beliau megangin. Itu analogi yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Beliau berusaha selamatkan kita dengan sunnah-sunnahnya. Laksana orang yang megangin pinggang temannya atau sahabatnya atau saudaranya agar gak masuk ke kobaran api. Apa kita sekeras itu ya hati kita, sehingga kita gak punya perasaan dan menganggap ini angin lalu dan selewat aja. Sekeras itu ke hati kita, gak ada rasa kagum dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekeras itu ke hati kita, sehingga kita gak tambah sayang sama Allah, bersyukur sama Allah karena Allah yang mengutus Nabi seperti ini. Hadirin Allah muliakan. Kalau orang yang punya banyak kesalahan kepada kita, kita akan maafkan karena dia sudah menyelamatkan kita dan kita bisa jadi teman. Lalu bagaimana dengan sosok ini yang isi kehidupannya adalah kebaikan demi kebaikan, yang gelarnya adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, yang kedudukannya sangat tinggi, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat namamu wahai Muhammad. Tapi di waktu yang sama beliau berusaha menyelamatkan kita dari api neraka dengan sekuat tenaga, laksana orang yang memegangi diri kita agar kita enggak jatuh ke dalam kobaran api sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.